Sampai kapankah aku duduk diam menunggu hingga kamu kembali seperti dahulu. Jelaskanlah padaku, mungkinkah ku keliru yang membuat dirimu diam membisu. Dengarkan hati ini, pahami cintai, aku tak ingin sampai kapan tangisku kan berarti di matamu tersiksa diri ini karena keheninganmu. Dengarkan hati ini, pahami cinta ini, aku tak terus pergi. Okay.